بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan fikih ibadah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa-puasa sunnah sebagai kelanjutan pembahasan sebelumnya tentang hukum-hukum puasa. Seperti yang kita tahu bahwa di samping puasa wajib Ramadan, maka disyariatkan pula kita untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Sehingga dengan puasa-puasa sunnah kita akan menambah pahala dan akan menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa yang wajib. Sebagaimana sholat, sholat sunnah akan menambal kekurangan pada sholat yang wajib. Begitu pula puasa yang sunnah akan menambal kekurangan pada puasa yang wajib. Sesuai yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab ini, Ad-Durarul Bahiyah, beliau mengatakan, yustahabbu siyamu sittin min syawal wa tis'i dhil hijjah wa muharramin wa sya'ban wal itsnain wal khamis wa ayyamil mi'. Disunnahkan puasa 6 hari dari bulan Syawal, kemudian tanggal 9 dari bulan Dhul Hijjah, kemudian puasa di bulan Muharram, kemudian puasa Sya'ban, lalu Senin dan Kamis, dan hari-hari putih, Ayyamul Bid. Ini secara ringkas. Kita akan lihat satu persatu dari macam-macam puasa sunnah ini. Jadi yang pertama dari puasa-puasa sunnah yang beliau sebutkan adalah puasa 6 hari dari bulan Syawal. Setelah Ramadan datang bulan Syawal. Disunnahkan pada bulan Syawal untuk melakukan puasa 6 hari. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lain tentang keutamaan puasa pada bulan Syawal ini. Di mana disebutkan dari hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahr." Man shoma Ramadhan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, fadzaka siyamud dahr, maka itu puasa setahun. Ikhwani fi din rahimakumullah, dalam riwayat Muslim lafal beliau kana kasiyamid dahr, itu seperti puasa satu tahun. Ini merupakan tergib, motivasi dengan menyebutkan keutamaan berupa pahala yang besar dengan puasa 6 hari sebagai kelengkapan atas puasa di bulan Ramadan, sehingga orang yang melakukannya seperti puasa satu tahun. Hal ini karena seperti yang disebutkan bahwa amalan satu akan Allah lipat gandakan menjadi 10, sehingga 36 hari sama dengan 360 hari karena dilipat gandakan menjadi 10. Nah, itu waktu satu tahun. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan puasa yang tidak lama dan terhitung masih ringan, lepas dari Ramadan, puasa masih teranggap ringan karena sebelumnya sudah terbiasa. Ya, kecuali kalau hari-hari pertama. Di sini ulama pun akhirnya membahas hari-hari pertama di bulan Syawal ini adalah hari-hari yang masih ada nuansa Idul Fitri, masih ada nuansa kebahagiaan dengan berbuka puasa. Dan yang namanya hari raya, ya, makan dengan berbagai macam makanan, umumnya seperti itu. Nah, sehingga justru di saat seperti ini, sebagian ulama mengatakan atau menganjurkan untuk puasanya tidak di awal-awal bulan Syawal. Walaupun kalau dikatakan boleh, boleh saja. Yang haram itu kalau tanggal satunya, yaitu pada hari raya Idul Fitri, itu jelas hari dilarang berpuasa. Tanggal kedua sudah boleh. Tapi sekali lagi, sebagian ulama menyukai kalau nanti, jangan terlalu dekat dengan masa Idul Fitri, biar jiwa ini senang-senang dulu. Namanya manusia, tabiat manusiawinya tetap ada. Ya, itu yang disebutkan oleh sebagian ulama rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Wadhaif, apa? Nah, sebagian kitab beliau. Kemudian terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ada sebagian ulama yang mengingkari, semacam Imam Malik rahimahullah. Barangkali sebagian kita pernah membaca atau belum kemudian diberitahu orang. Ya, saya sendiri pernah ditanya oleh sebagian orang yang dulunya berpuasa sunnah rutin 6 hari di bulan Syawal, tapi dapat keterangan katanya enggak boleh, akhirnya bimbang. Nah, maka perlu kita ketahui, memang sebagian ulama, yaitu Imam Malik rahimahullah, beliau tidak sependapat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Hal itu bukan karena beliau mengingkari syariatnya puasa, tapi mungkin beliau belum mendapatkan hadisnya. Ya, hadis ini riwayat Muslim. Muslim sama Malik itu duluan siapa? Duluan Imam Malik, ya kan, masanya. Ya, mungkin sekitar 2 lewat dua orang antara Muslim ke Malik itu, kalau dalam sanad satu atau dua orang lewatnya, jadi generasi di atasnya, ya di atasnya Syafi'i, gurunya Syafi'i, sedangkan meninggalnya Syafi'i itu lahirnya Muslim. Tahun 204 Syafi'i meninggal, Imam Muslim lahir. Sedangkan Imam Malik gurunya Syafi'i. Jadi mungkin belum dapat ya, mungkin wallahu a'lam, saya sendiri kurang dalam untuk meneliti kenapa Imam Malik tidak sependapat dengan puasa ini. Dan juga hal yang lain yang menjadi alasan Imam Malik rahimahullah, bahwa beliau mendapati orang-orang Madinah tidak melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Dan amal Ahlul Madinah atau amalan penduduk Madinah bagi Imam Malik rahimahullah merupakan salah satu sumber hukum. Karena beliau tahu bahwa Madinah itu tempat tinggalnya Rasulullah sampai wafat. Sehingga tentu masyarakat akan mengambil tuntunan itu dari Rasulullah generasi demi generasi kalau memang itu ada. Nah, ternyata beliau enggak mendapatkan orang-orang Madinah melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga ini juga menjadi alasan kalau begitu tidak ada tuntunan puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah kita mengetahui alasan Imam Malik rahimahullah, maka kita bisa memaklumi tentunya. Yang pertama, yang kedua, kita pun mengatakan bahwa pendapat beliau salah dalam hal ini. Kenapa? Karena terbukti ada hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dan diamalkan oleh para ulama. Sehingga kalau begitu pendapat beliau tidak mempengaruhi adanya syariat puasa 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya, untuk puasa 6 hari di bulan Syawal ini disebutkan pula oleh ulama tidak diharuskan untuk berurutan. Berurutan ya boleh, bahkan lebih bagus kalau berurutan, karena ya lebih segera melaksanakan tuntunan itu. Namun seandainya ada yang ingin melakukannya dengan berpisah-pisah harinya, boleh saja. Ya, tidak ada keharusan untuk melakukannya secara berurutan. Kemudian hal lain yang terkait dengan ini adalah terkait dengan qadha. Ini juga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagi orang yang punya kewajiban qadha di bulan Ramadan, kemudian datang waktu Syawal, dia berkeinginan untuk puasa Syawal. Mana yang didahulukan, qadha dulu atau puasa 6 hari di bulan Syawal? Ini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan boleh saja mau puasa sunnah dulu baru mengqadhanya nanti. Seingat saya ini pendapat Syafi'iyah, karena dengan alasan qadha ini merupakan kewajiban, cuma waktunya longgar, waktunya lapang, ada banyak kesempatan. Itu diistilahkan dengan wajibun muwassa', wajibun muwassa', kewajiban yang waktunya lapang. Sehingga mau mendahulukan 6 hari di bulan Syawal boleh, karena sebelum waktunya terlewatkan. Ini alasan mereka. Pendapat yang lain dari ulama Hanabilah, saya ingat saya, dan apalagi di zaman sekarang ini, mereka berpendapat didahulukan qadha dulu. Kenapa? Pertama, karena dari sisi hukum qadha itu wajib. Kemudian puasa Syawal ini adalah sunnah. Dahulukan yang wajib dulu. Sunnah itu kan hanya sifatnya tambahan. Qadha ini kan utang. Ya, kita wajib mendahulukan. Kita enggak tahu yang akan datang masih ada umur atau tidak. Maka dahulukan qadha. Juga di antara sisi pandang mereka adalah teks pada hadis ini. Di mana disebutkan pada hadis ini, siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya. Ya. Kalau begitu, ini maknanya puasa Ramadan secara penuh lalu diikuti dengan Syawal. Bagi yang mendahulukan puasa sunnah sebelum qadha, jadi dia tidak mengikuti Ramadan dengan Syawal, tapi sela-sela, ya, Ramadan ada puasa Syawal, seolah-olah begitu. Jadi Ramadan misalnya 20 hari, Syawal 6 hari, Ramadan lagi qadha 10 hari, kan begitu. Nah, ini dengan susunan hadis kurang sinkron jadinya. Bukan mengikuti Ramadan dengan Syawal, tapi justru ada Syawal di sela-sela Ramadan, seolah-olah begitu. Nah, ini salah satu sisi pandang mereka. Maka mereka mengatakan kalau begitu, untuk memperoleh keutamaan yang tersebut dalam hadis, dahulukan qadha-nya. Wallahu a'lam, ini pendapat mereka. Namun wallahu a'lam, kita juga tentunya akan berusaha, ya, untuk mendahulukan qadha. Selama itu mampu, mungkin dahulukan qadha. Itu jelas lebih bagus. Tapi mungkin dalam kondisi tertentu waktu kita mungkin sempit, ya. Kenapa sempit? Ya, ada orang yang sering pergi misalnya. Sering pergi, jangankan puasa sunnah, puasa wajib saja kita boleh enggak puasa. Dia hanya punya waktu misalnya di rumah seminggu di bulan Syawal ini. Ini seminggu mau saya pakai apa ini? Kalau saya pakai qadha, sudah habis, enggak bisa puasa Syawal saya. Nah, dalam kondisi seperti itu wallahu alam, insyaallah tidak mengapa, ya, kita mendahulukan Syawal kemudian baru qadha dilakukan setelah itu. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan pahala, ya, yang besar kepada orang tersebut karena dia melakukan seperti itu dengan melihat kondisi yang baginya kurang memungkinkan untuk mendahulukan qadha. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, puasa sunnah berikutnya adalah tis'in min Dzulhijjah, tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, atau yang disebut dengan hari Arafah. Ya, disebut dengan hari Arafah. Nah, ini mungkin ini yang mendekati kita, ya. Ya, memang bukan mungkin lagi, ini sudah dekat kita. Ya, sudah dekat dengan 9 Dzulhijjah. Nah, disyariatkan untuk puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau disebut hari Arafah. Terkait dengan ibadah puasa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan yang besar sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal mustaqbalah. Asy-Syaukani di sini menyebutkan dengan lafal yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbalah. Puasa hari Arafah menggugurkan dosa-dosa 2 tahun. Madiyah wa mustaqbalah. Madiyah yakni yang telah lampau. tahun lalu, mustaqbalah yang akan datang setahun berikutnya. Jadi 2 tahun sebelum dan setelahnya puasa bulan Dzulhijjah ini pada tanggal 9-nya. Nah, ini keutamaan besar ya, puasa 1 hari ya, menahan diri, tidak makan, tidak minum 1 hari. Pahalanya begitu besar. Namun seperti diterangkan ulama, hadis-hadis yang seperti ini bermaksud bahwa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Ya. Banyak ulama mengatakan seperti itu. Artinya kalau dosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah. Wajib bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut secara khusus. Apakah akan terhilangkan dengan amal ibadah? Ya, kalau Allah menghendaki bisa saja tentunya ya, tapi kita enggak tahu. Makanya ulama ketika mengatakan ini lebih terkait dengan dosa-dosa kecil, ya kita perhatikan hal ini. Dalam arti seseorang jangan menggampangkan urusan dosa, banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang itu dosa besar apalagi, dan memperbanyak puasa-puasa atau ibadah-ibadah sunnah yang akan menghilangkan dosa kecil seiring dengan amalan-amalan ibadah yang sunnah tersebut. Berikutnya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dari Hafsah, ia berkata, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 hal Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Siyamu Asyura, puasa pada hari Asyura. Ini nanti akan kita bahas, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Wal Asyr. Kemudian 10. Wallahu a'lam, di sini kata Al Asyr, apakah maksudnya 10 hari pertama, yakni awal-awal bulan Dzulhijjah, maksudnya 1 sampai 9, atau maksudnya yang lain, wallahu a'lam. Saya belum sempat melihat syarah. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari di tiap bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, walaupun di sini ada kelemahan dari sisi sanad, namun didukung dengan riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan lafal kana yasumu 9 Dzulhijjah wa yaum Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr wa awal 2 min asy-syahr wal khamis. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kemudian hari Asyura, kemudian 3 hari dari tiap bulan, dan Senin yang pertama dari tiap bulan juga hari Kamisnya. Jadi Senin Kamis yang pertama dari tiap bulan. Nah, ini memberikan kepada kita beberapa tuntunan dalam ibadah puasa sunnah. Tapi yang sedang kita bahas sekarang yang 9 Dzulhijjah, pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, yaitu hari Asyura, Arafah. Ikhwan fil din rahimakumullah, kemudian terkait dengan ini pula, dibahas oleh para ulama untuk puasa tanggal-tanggal sebelumnya pada bulan Dzulhijjah. Kalau tadi kita bicara pada tanggal 9-nya, bagaimana dengan tanggal 8, 7, 6, 5 sampai pertama? Apakah ada syariatnya? Ya. Sebatas yang saya tahu, memang tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan bahwa Nabi SAW puasa sejak tanggal 1 sampai 9. Wallahu'alam. Sebatas yang saya tahu, saya coba buka-buka, lihat-lihat, tidak saya dapatkan. Ulama tidak menyebutkan yang khusus. Namun ulama juga menyebutkan tetap disyariatkan berdasarkan keumuman hadis, berdasarkan keumuman hadis tentang diutamakannya banyak beramal saleh pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahab ila Allah min ghairiha, ya, min ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih Allah cintai padanya daripada 10 hari pertama, yakni pada bulan Dzulhijjah. Sampai Nabi mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, termasuk jihad fi sabilillah? Iya, kecuali mereka yang perang fi sabilillah kemudian mati di sana, kembali tidak bawa apa-apa, sudah meninggal. Jadi dari hadis ini nampak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk banyak beramal soleh pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan amal soleh ini sifatnya umum. Apakah itu baca Quran, zikir, ya, bersedekah, berbakti pada orang tua, banyak amal soleh. Termasuk kalau begitu apa? Puasa. Termasuk kalau begitu puasa. Sehingga dari keumuman hadis ini disimpulkan oleh ulama kalau begitu puasa pun disunnahkan untuk dilakukan sejak tanggal 1 ya, dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini sisi pandang mereka dari keumuman hadis ini. Ya. Makanya juga takbiran juga tanggal 1 sudah bisa mulai. Nah, ini mungkin yang asing bagi masyarakat kita ya. Karena taunya takbiran itu malam Id sudah. Kalau takbiran sejak tanggal 1 ini pada bingung nanti. Karena jahil tadi, karena ketidaktahuan tentang hukum. Karena Islamnya ya mengikuti apa yang sudah ada. Ya. Mengikuti apa yang sudah ada. Tapi kalau seorang thalibul ilm belajar, membaca, melihat, ternyata para sahabat dulu sejak tanggal 1 sudah mulai takbiran. Takbiran di jalan, takbiran di rumah, takbiran, bahkan sebagian sahabat sengaja ke pasar untuk takbiran. Bukan untuk jualan, bukan untuk beli. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain, ya, tapi pasar dulu nggak seperti pasar sekarang ya. Ya dulu ya laki-laki semua, ya orang-orang yang nuansa agamanya jelas ada, beda sama pasar sekarang. Nah, alhasil maksudnya di sini bahwa ternyata demi amal soleh tadi sampai takbiran pun mereka sudah mulai. Ini istilahnya ulama takbir mutlak. Mutlak itu tidak terikat. Ya. Tidak terikat, kapan saja silakan. Nah, nanti ada takbir yang muqayyad. Muqayyad itu terkait. Maksudnya terkait apa? Di sini terkait sholat. Setelah selesai sholat, takbiran dulu. Baru dikir-dikir. Ini takbir muqayyad. Kapan dimulai ini? Nah, ini dimulainya sejak tanggal 9. Tanggal 9. Berarti hari Arafah. Ya, habis puasa itu sahur, sholat subuh, takbiran. Mulai. Ya. Sahur, sholat subuh, takbiran. Sampai kapan yang muqayyad ini? Tiap-tiap habis sholat 5 waktu. Sampai tanggal 13. Sholat asar. Ya. Maghrib sudah tanggal 14. Akhirnya, artinya akhir hari tasyrik. Nah ini selama hari itu terus takbiran. Muqayyadnya setelah sholat 5 waktu terus. Berapa kali? Tidak ada tuntunan harus sekian kali. Terserah, mau 10 kali, 8 kali, 11 kali, 15 kali, silakan. Ya. Takbir. Dengan suara yang bagaimana ya? Ya nyaring. Walaupun apa enggak teriak-teriak ya, kalau di masjid mungkin kalau orang-orang belum paham ya perlu dipahamkan dulu. Yang jelas suara nyaring. Bukan takbirnya kayak dikir-dikir, subhanallah, subhanallah, kecil. Allahu akbar, Allahu akbar. Loh, takbiran takbiran ini takbiran untuk syiar. Jadi jangan takbirannya seperti zikir yang sir. Zikir yang sir, karena zikir pun ada khilaf di antara ulama, jahr atau sir. Ya. Zikir yang sir mungkin orang enggak dengar. Nah, jangan takbirannya juga seperti itu. Takbirannya dengan suara yang nyaring. Sehingga terdengar gema takbir di masjid setelah sholat fardu. Begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan di luar masjid? Ya, tetap disyariatkan. Jadi yang mutlak tadi sejak tanggal 1, tanggal 9 ada muqayyad. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 13 mutlak plus muqayyad. Tanggal 1 sampai 8 mutlak saja, tidak ada muqayyad. Begitu maksudnya. Kemudian tentang puasa Arafah ini juga perlu diketahui, syariat puasa Arafah ini khusus bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Kalau orang yang sedang wukuf di Arafah malah tidak boleh puasa. Ya, dulu Nabi SAW sengaja minum di situ biar orang-orang lihat, naik di atas unta beliau, minta minum dan minum di atas. Maksudnya apa? Biar orang lihat. Untuk yang wukuf tidak puasa. Loh, terus enggak dapat pahala itu? Pahalanya lebih besar wukufnya itu sudah. Ya. Pahala wukufnya lebih besar daripada pahala puasanya. Yang di luar ya puasa di hari tersebut. Kemudian berpindah kepada puasa berikutnya. Pertanyaan mungkin ada yang dengar ada yang enggak, tapi ini sering menjadi problem kita ini. Ketika hari raya Idul Adha berbeda antara negeri kita dengan Saudi Arabia. Nah, maka otomatis ya tanggalnya akan berbeda. Tanggal 9-nya di sana dengan tanggal 9-nya di sini berbeda harinya. Terus kita mau puasanya bagaimana ini? Nah ini wallahu a'lam memang menjadi muskilah ya. Ini ulama yang berfatwa ya. Namun yang pernah saya ketahui, sebagian ulama ada yang berfatwa puasanya mengikuti wukufnya. Jadi seolah-olah puasa Arafah itu ya seiring dengan wukuf. Hari Arafah, hari wukuf di Arafah. Sehingga atas dasar ini sebagian ulama berfatwa untuk puasa mengikuti wukufnya, walaupun di negeri kita masih tanggal 8. Ya, walaupun di negeri kita masih tanggal 8. Seingat saya itu fatwa Syekh Rabi' hafizahullah taala dan beberapa ulama yang lain. Ya. Tapi ini untuk apanya? Puasanya. Hari rayanya mengikuti pemerintah sini. Jangan hari rayanya juga duluan. Ini bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Fitruk as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Puasa itu ketika kalian pada berpuasa. Fitri, Idul Fitri itu ya ketika kalian sedang beridul fitri. Al-Adha, Idul Adha itu ya ketika kalian sedang beridul adha. Kalian ini maksudnya siapa? Diterangkan dalam syarah-syarah hadis. Ya, Imam Tirmidzi menyebutkan, kemudian dalam syarahnya, kemudian yakni ulama As-Sindi, Ibnul Qayyim dan ulama-ulama yang lain yang sekarang ini banyak menekankan bab ini, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz mengatakan kalian ini yakni ya kalian bersama pemerintah kalian. Karena apa? Karena ini ibadah-ibadah jama'i. Sifatnya ibadah massal. Bukan ini ibadah perorangan. Kalau kayak puasa Arafah itu bisa dikatakan ibadah perorangan. Mau puasa boleh, enggak juga boleh. Ya. Tapi untuk sholat Id, kemudian apalagi tambah kurbannya, ini ibadah massal. Bukan wewenang perorangan, bukan wewenang kelompok atau organisasi. Ini wewenang pemerintah. Mereka yang menentukan, kita ikut. Kalau benar, alhamdulillah semuanya benar. Kalau pemerintah yang misalnya salah menentukan, ya kita sudah melakukan kewajiban taat kepada mereka. Mereka yang salah. Tapi ketika mereka salahnya itu karena ijtihad, bukan karena main-main, ya memang sudah berusaha para ahli dalam hal hukum Islam, para ahli dalam hal ru'yatul hilal, kalaupun salah, itu salah karena ijtihad, tetap dapat pahala. Ya, jadi kesimpulannya tadi, kalau begitu, sebagian ulama mengatakan puasa ikut hari Arafah, Id ikut pemerintah. Ada sebagian ulama seperti yang saya tahu, Syekh bin Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa puasanya tetap ikut negeri sini juga. Berpuasanya tetap ikut negeri sini juga tanggal 9-nya. Ya. Sebetulnya bagi masyarakat Indonesia ini walaupun nampaknya ada problem, tapi enggak terlalu. Sekali lagi karena apa? Ini amalan-amalan sunnah pertama. Ibadah pribadi. Enggak nampak. Kalau saya sedang puasa, tahu enggak antum? Enggak tahu kan? Tapi saya enggak puasa. Jadi maksudnya, puasa Arafah ibadah pribadi. Enggak begitu jadi masalah. Seandainya puasa pada hari Arafah sesuai dengan Saudi Arabia. Apalagi tadi kita katakan sebagian ulama menganjurkan puasa sejak tanggal 1. Sudah lakukan sejak tanggal 1 sampai 9 sudah. Kena semua itu. Ya. Kena semua puasanya sudah. Wallahu a'lam. Dan sejak tanggal 1 ini pun artinya bukan mesti ya. Mau saya biasanya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6 silakan. Ini bukan hal yang wajib. Selanjutnya berpindah kepada ibadah puasa yang lain, yaitu puasa bulan Muharram. Yang dimaksud dengan puasa bulan Muharram adalah ya puasa pada bulan tersebut. Ya. Lebih ditekankan lagi nanti pada tanggal 10-nya yaitu hari Asyura. Jadi di sini ada dua masalah ya. Puasa bulan Muharram itu sendiri dan lebih khusus masalah kedua, puasa hari Asyura yaitu tanggal 10-nya dari bulan Muharram. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah di sini tentang puasa pada bulan Muharram dan bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan menunjukkan keutamaannya yang besar. Diriwayatkan oleh Muslim, kemudian Ahmad dan Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu siyami ba'da Ramadan afdal?" Puasa apa yang afdal, yang lebih utama setelah puasa Ramadan? An-Nabi SAW menjawab, Syahrullahi al-Muharram, pada bulan Allah yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah ini menunjukkan secara umum dari bulan Muharram itu. Jadi kalau begitu bulan Muharram pun dianjurkan kita banyak-banyak berpuasa pada bulan itu. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4 dianjurkan kita banyak-banyak berpuasa pada bulan Muharram. Namun yang paling ditekankan adalah pada tanggal 10-nya yaitu yang disebut dengan hari Asyura. Ini lebih lagi. Jadi ini lebih khusus. Bahkan puasa hari Asyura ini yakni punya sejarah yang menunjukkan puasa Asyura ya, sejarah yang menunjukkan sangat ditekankan. Dulu sebelum Nabi ke Madinah, orang-orang Yahudi sudah puasa pada bulan, pada hari Asyura. Nabi datang mendapati orang-orang Yahudi kok puasa. Dan seingat saya bahkan Nabi pun sebetulnya juga pernah berpuasa, kemudian meninggalkan, kemudian orang-orang Yahudi melakukannya. Kemudian ditanya, kenapa kok kalian berpuasa pada bulan pada hari Asyura ini? Mereka mengatakan ini adalah hari diselamatkannya Musa dari Fir'aun. Maka ini hari besar. Mereka besarkan hari itu dengan berpuasa. Nabi katakan kalau begitu kita lebih berhak, ya kita lebih berhak. Mereka terhadap Nabi Musa itu ya omongnya saja ngikuti Nabi Musa. Kenyataannya coba lihat sejarahnya Bani Israel dengan Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah itu. Ya bantah lagi, tak pernah taat. Adapun Muslimin mengimani Nabi Musa sebagai Nabi dari Nabi-Nabi Allah, Ulul Azmi dari para Rasul, sehingga diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun betul-betul hari yang besar dan Muslimin lebih berhak membesarkan hari tersebut. Maka Nabi memerintahkan untuk puasa. Ya. Sehingga disebutkan bahwa puasa sebelum Ramadan sudah diwajibkan puasa Asyura. Sudah diwajibkan terlebih dulu puasa Asyura. Ya, sebelum kewajiban Ramadan. Baru setelahnya datang kewajiban puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang mau puasa untuk Asyura silakan puasa. Yang mau tidak puasa boleh tidak puasa. Begitu kata Rasulullah. Berarti ini menjadi sunnah, namun tetap dianjurkan dan tetap punya keutamaan besar. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam shamahu wa amara bi siyamihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan puasa di hari Asyura, lalu beliau pun memerintahkan untuk berpuasa di bulan Asyura, di hari Asyura. Kemudian beliau mengatakan, hadza yaumu Asyura lam tuktab 'alaikum siyamu. Ini puasa Asyura. Tidak diwajibkan atas kalian puasa pada hari itu. Jadi awalnya beliau memerintahkan, dan perintah hukum asalnya wajib. Kemudian datang ini Allah tidak mewajibkan. Berarti kewajiban itu hilang. Tapi apakah hilang total syariatnya? Tidak. Yang dihilangkan kewajibannya, sunnahnya tetap ada. Makanya beliau katakan, faman syaa shoma wa man syaa falyuftir. Siapa yang ingin puasa, silakan puasa. Siapa yang ingin tidak puasa, silakan tidak puasa. Ya, bebas. Namun pahalanya besar. Disebutkan dalam hadis, saum Asyura yukaffiru sanah madhiyah. Puasa hari Asyura satu hari menghapuskan dosa selama satu tahun sebelumnya. Jadi masih afdal puasa Arafah ya, dua tahun. Tapi ini juga besar. Satu tahun sebelumnya dosa-dosa dihapuskan dengan puasa Asyura. Ya. Nah, kemudian berjalanlah seperti itu. Di akhir keadaan puasa Asyura ini, Nabi kemudian ditanya, ya Rasulullah, ini kan orang-orang Yahudi juga tetap puasa. Ya. Nah, Nabi kemudian menganjurkan untuk puasa tanggal 9-nya juga, yang disebut dengan hari Tasu'a. Tis'ah, 9, Tasu'a, Tis'ah. Tanggal 9-nya juga, untuk beda dengan Yahudi. Ya, awal-awalnya dulu sebelum Nabi dapat wahyu-wahyu secara khusus, Nabi seperti tadi mengikuti yang dilakukan Yahudi tadi, karena Yahudi punya istilahnya kitab, ya, walaupun kita nggak bisa sekedar mengikuti. Kalau Nabi kan tahu ini yang benar, ini yang salah, sehingga beberapa keadaan awalnya Nabi mengikuti orang Yahudi, ya, seperti ini. Tapi setelah ada syariat menyelisihi mereka, belakangan kemudian Nabi menyuruh untuk menyelisihi mereka. Jangan puasa tanggal 10 saja, tapi tambah satu hari biar berbeda dengan mereka. Disebutkan, innahu yaum ya Rasulullah yu'adzimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, itu kan hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Nabi kemudian mengatakan, idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnat tasi'. Kalau tahun depan insyaallah saya akan puasa tanggal 9-nya. Yani 9, 10. Tapi qadarullah tahun berikutnya belum sampai bulan itu Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal dunia. Yang jelas ini sudah ada tekad untuk puasa tanggal 9-nya sehingga menjadi syariat bagi kita. Untuk apa? Untuk puasa di bulan Muharram ini paling tidaknya 9-10. Tasu'a dan Asyura. Allahu a'lam. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini.